السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kebaikan, taufik, hidayah untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 3 Syawal ya. Hari Ahad, Senin, Selasa, hari ini hari Selasa, kita berada di tanggal 3 Syawal 1441 Hijriah. Masih di suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan Idul Fitri kita hari ini menjadi Idul Fitri yang bahagia. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, dan kita mudah-mudahan bisa menggunakannya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya menjadi pertemuan kita yang pertama setelah kita mulai satu pekan sebelum Ramadan, lalu pengajian kita berhenti 3 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah di hari yang ketiga di bulan Syawal ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menggali ilmu Islam. Secara khusus insyaallah di sore hari ini kita ingin kembali membaca kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudaraku sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ingin murojaah apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Asma artinya nama-nama, wasifat artinya sifat-sifat. Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki asma wasifat, yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tauqifiyah. Artinya tauqifiyah tidak bisa ditentukan kecuali dengan dalil, baik itu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Tidak bisa lewat akal atau lewat apa namanya filsafat atau ilmu-ilmu yang lain. Di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, sifatnya tauqifiyah. Hanya ditetapkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau dari hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kita semua meyakini, Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa di dalam permasalahan asma was sifat atau nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna, bahwa kita meyakininya sebagaimana adanya di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Allah menceritakan atau Allah menamakan dan mensifati dirinya, begitupun kita menetapkannya. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menceritakan tentang nama dan sifat Allah, begitupun kita menetapkannya. Jadi sederhana sebenarnya, tidak rumit. Jadi apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, maka kita menetapkannya. Apa-apa yang dinafikan oleh Allah atas dirinya, maka kita nafikan. apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, ya, beliau mengabarkan bahwa Allah itu seperti ini namanya, sifatnya, perbuatannya seperti ini, kita tetapkan. Dan apa-apa yang dinafikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pun kita nafikan, sederhana. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ketika memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak melakukan takwil. Mereka tidak mentakwil nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini sebagaimana datangnya di dalam Al-Qur'an. Mereka pun tidak mentakyif, menanyakan kaifa, bagaimana istiwa misalnya, bagaimana Allah datang pada hari kiamat, bagaimana Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Itu tidak ditanyakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitupun Ahlus Sunnah tidak melakukan tashbih, yaitu menyerupakan atau tamthil, ya, tashbih atau tamthil, itu tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitupun Ahlus Sunnah tidak melakukan ta'til. Apa itu ta'til? Yaitu menolak seluruhnya atau menolak sebagian, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, baik itu golongan apa namanya Jahmiyah ataupun golongan Mu'tazilah atau kelompok-kelompok yang datang setelah mereka yang meniti jalan mereka, yaitu mendalami ilmu kalam atau ilmu yang lebih kita katakan sebagai akal, ya, sesuatu kaidah-kaidah yang mengumpulkan kaidah-kaidah akal. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah sederhana, menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, baik itu dalam Al-Qur'an atau yang Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad, dan menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau yang dinafikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah atau dalam hadis yang sahihah. Dan kita tidak mentakwil, mengubah maknanya, tidak mentakif, menanyakan kaifiyah bagaimana, kita pun tidak mentashbih, menyamakannya, kita tidak mentamtsil, menyerupakannya, kita pun tidak mentaktil, menolak satu bagian apapun yang ada di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya bahwasanya ketika Ahlus Sunnah menetapkan misalnya nama dan sifat, di waktu yang sama mereka mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Ini sama dengan apa yang sering kita ulang-ulang, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya sifat wa huwas samiul basir, ya, tetapi Dia Maha mendengar dan Dia Maha melihat. Artinya menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk tanpa menolak, ya, tanpa mentaktil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Agak panjang walaupun sebenarnya sederhana. Intinya bahwa apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, apa yang ditetapkan oleh As-Sunnah, baik terkait dengan nama dan sifat, maka kita menetapkan. Apa yang dinafikan oleh Al-Qur'an, apa yang dinafikan oleh As-Sunnah, maka kita pun menafikan. Karena perkara akidah ini perkara yang gaib, maka dia harus terus kita kembalikan kepada apa? Kepada sumbernya. Karena perkara yang gaib itu kan antara kita lihat atau berita. Jadi bagaimana caranya kita tahu perkara yang gaib? Ya supaya tahu kita lihat. Dan itu tidak mungkin. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Allah tidak dilihat di dunia. Ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kesepakatan kaum muslimin, ya, bahwa Allah tidak dilihat di dunia. Ada kondisi di mana diperdebatkan, yaitu apakah Nabi melihat dalam peristiwa Mi'raj. Pendapat yang paling kuat tidak melihat, sebagaimana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah. Ya, begitupun Ahlus Sunnah sepakat, Ahlus Sunnah, ya, bukan yang menyimpang, sepakat bahwa nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di surga, dan melihat Allah Subhanahu wa taala menjadi kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir kita pernah membahas tentang dalalatul asma'il husna. Dalalah, makna yang ditunjukkan oleh al-asma'ul husna. Sudah kita katakan bahwasanya kalau kita mengatakan ar-Rahman misalnya, ar-Rahman artinya maha pengasih, ar-Rahman ar-Rahim, pengasih terhadap seluruh manusia, makhluknya, itu dikasihi oleh Allah dan dia ar-Rahim, penyayang untuk orang-orang yang beriman. Kita mengatakan bahwa dalalahnya ada tiga. Dalalahnya ada tiga. Penunjukannya ada tiga. Dari kata ar-Rahman ini ada tiga dalalah. Dalalah yang pertama adalah kata ar-Rahman itu sendiri menunjukkan atas Allah. Jadi Allah adalah ar-Rahman. Ya, ar-Rahman dia menunjukkan kepada Allah. Ya dulu alal musamma dalam ungkapan bahasa Arab. Dia menunjukkan yang dinamakan. Yang dinamakan siapa? Allah. Maka kalau dikatakan ar-Rahman, maka dia menunjukkan Allah. Itu namanya dalalatu al-mutabaqah dalam bahasa Arab. Lalu dikatakan yang kedua, ar-Rahman memiliki dalalah diartikan rahmah. Secara kandungan kata atau bahasa, dia bermakna pengasih atau bermakna penyayang. Ini dari sisi dalalah makna. Ya, kalau tadi kan dalalah penggunaan, bahwa itu adalah nama untuk Allah. Maka ketika kita mengatakan ar-Rahman, maka yang dimaksud adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Secara kandungannya dia berarti pengasih. Dan ada dalalah yang ketiga, biasa disebut dengan istilah dalalatu al-iltizam, yaitu dalalah yang mengikuti. Dan itu harus ada, karena dia ar-Rahman, artinya maha pengasih, maka dia itu misalnya maha hidup, atau dia itu maha kuasa, atau dia itu maha kaya misalnya ya, atau dia itu maha pengampun dan lain sebagainya. Artinya kalau dalalatul mutabaqah, dalalah yang menunjukkan yang dinamakan, yaitu menunjukkan Allah. Ada yang kedua, dalalatul tadamun, dalalah yang menunjukkan makna kandungan, yaitu ya sifat rahmah. Ar-Rahman itu ada kandungan sifat rahmah. Artinya sederhananya begini, ada orang ya, kita ya hamba, kita ini hamba manusia yang terkadang memiliki nama. Misalnya seseorang dinamakan dengan nama apa? Orang yang zaki, orang yang cerdas misalnya. Padahal dia secara kenyataannya bodoh gitu. Artinya dia menunjukkan kepada yang dinamakan, tetapi dia tidak atau belum tentu memiliki makna yang sesuai dengan kenyataan. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menamakan dirinya dengan satu nama, maka memang nama itu adalah dimiliki oleh dia. Sifatnya memang dia miliki. Ya, beda dengan makhluk. Ada orang menamakan dirinya misalnya Habib, tetapi dia zamim, tetapi dia tercela misalnya. Ada orang yang menamakan dirinya Karim, orang yang dermawan. Ya, tetapi pada kenyataannya dia misalnya bakhil. Tetapi kalau Allah tidak, ya Allah tidak. Allah itu ar-Rahman, menunjukkan Allah adalah ar-Rahman. Tetapi di dalam penunjukan itu ada makna sesuai dengan arti bahasa, yaitu maha pengasih. Dan karena dia maha pengasih, sifat ini mengharuskan adanya sifat yang lain. Apa itu? Misalnya al-hay, yang maha hidup, bahwa dia al-qadir, yang maha kuasa, bahwa dia yang maha kaya, bahwa dia yang maha pengampun, bahwa dia yang maha lembut kepada hamba-hambanya, dan begitu seterusnya. Itu dari sisi dalalah. Walaupun dari sisi yang lain, kalau kita mendalami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melihat sisi lain daripada makna yang terkandung dari sebuah nama yang Allah miliki. Yang pertama, kata beliau, ada nama yang dia mencakup semua makna yang ada di dalam Al-Asma'ul Husna, Jadi ada satu nama yang dia mencakup seluruhnya. Jadi nama ini disifati dan tidak mensifati yang lain. Ini sudah kita jelaskan, yaitu nama Allah. Ya, sebagaimana di akhir surat Al-Hasyr ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Jadi ketika Allah menyebutkan nama dia Allah, setelahnya diikutkan dengan nama-nama yang lain. Disebutkan lagi Allah, dia adalah alimul ghaib wasyahadah, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Jadi Allah itu dia mencakup semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Ya, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ma'asirul muslimin, kata beliau, ada nama-nama yang kalau dari sisi kandungan makna, dia menunjukkan kepada sifat zat Allah. Jadi dia nama Allah, dia adalah nama Allah. Tetapi dari sisi makna, kalau kita perhatikan, maka makna yang kita dapatkan dari nama tersebut adalah menjelaskan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat zatnya. Sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Misalnya Allah menamakan dirinya As-Sami'. Ini menjelaskan zat, bahwa Allah zatnya itu maha mendengar. Al-Basir, Allah menjelaskan zatnya, dia ini zatnya Allah maha melihat. Al-Alim, Allah menjelaskan bahwa zatnya ini apa? Maha berilmu secara zatnya. Dan sifat Allah mengikuti zatnya. Ya, Allah itu ilmunya tidak didahului oleh kejahilan, atau dalam ungkapan istilah yang umum digunakan dalam bahasa akidah, azali ya. Allah itu bersifat azali. Azali secara zatnya dan sifat-sifatnya. Begitupun misalnya apalagi Al-Qadir, Allah secara zatnya dia namanya Al-Qadir. Al-Qadir ini menunjukkan kepada apa? Sifat zatnya Allah. Sifat zatnya Allah. Jadi Allah mensifati dirinya, bahwa dirinya itu Sami', maha mendengar. Tidak pernah sama sekali Allah didahului oleh tidak mendengar. Tetapi sejak dahulu Allah yang maha awal, yang maha pertama, yang tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya, dia itu memang sejak awal sudah maha mendengar. Dia sejak awal sudah maha melihat. Dia sejak awal sudah maha kalam, berbicara. Dia sejak awal sudah maha qadir. Apa itu qadir? Maha kuasa ya. Allah kuasa melakukan apapun yang dia kehendaki. Innama kana amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, dia akan mengatakan jadi, maka akan terjadilah. Artinya Allah qadir. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ma'asirul muslimin, kata beliau ada ya, ma yatadammanu sifata fi'lillah. Ada nama-nama Allah yang sering kita dengar, yang umum kita dengar ada 99. Ada di antara nama-nama tersebut yang dia menjelaskan tentang sifat dari perbuatan Allah. Mensifati perbuatan Allah. Kalau yang kedua kan mensifati zat. Yang pertama nama Allah yang mencakup semua nama, yaitu Allah. Yang kedua, nama Allah yang mensifati zatnya. Tadi contohnya apa? Sami', Basir, Alim, Qadir. Itu contohnya saja. Yang ketiga, ada nama Allah yang mensifati perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Nama tapi menceritakan tentang perbuatan. Al-Khaliq. Allah itu Al-Khaliq. Artinya Al-Khaliq apa? Yang maha mencipta. Sedangkan kita, saya dan saudara-saudara sekalian di rumah, makhluk. Allah Al-Khaliq. Begitupun Allah Al-Khaliq artinya pencipta. Jadi di antara perbuatan Allah itu mencipta. Apalagi perbuatan Allah. Ar-Raziq. yang maha memberikan rizki atau Ar-Razzaq, apalagi perbuatan Allah Al-Mudabbir, ya, perbuatan Allah Al-Mudabbir, apalagi Al-Kalam, zat atau sifat. Ini akan dibahas panjang nanti oleh beliau secara asalnya. Sifat kalam ini zatiyah, sifat zatiyah, ya, sifat kalam itu sifat zatiyah, sifat yang memang menempel dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipisahkan. Tetapi secara satuan kalam, jenis-jenis kalam secara umum, bahwa Allah itu berbicara, dia sifat zatiyah. Tetapi satuan kalam, satuan kalam itu juz'iyah, apa namanya, parsialnya, itu sifat fi'liyah. Artinya Allah itu yatakallam kaifa sya wa mata sya. Allah berbicara dengan cara yang Allah kehendaki, kapanpun Allah kehendaki, waliman sya, dan Allah berbicara dengan siapapun yang Dia kehendaki. Ya, itu jenis yang ketiga. Ada jenis yang keempat, ma'asyiral muslimin, adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pensucian darinya atas kelemahan, kekurangan, ya, atau naqais wal uyub. Jadi ada nama-nama yang kandungannya adalah Allah mensucikan dirinya dari segala bentuk aib, celak, atau dari segala bentuk kekurangan. Misalnya kita mengenal nama As-Salam. As-Salam, begitupun Al-Quddus. As-Salam yang maha selamat, Al-Quddus yang maha suci, selamat dari segala macam naqais. Naqais itu jamak daripada naqsun, kekurangan, ya, naqais, atau dari uyub, aibun uyubun. Aib artinya apa? Aib bahasa kita kan, itu aib, jangan diceritakan. Nah, Allah itu selamat dari segala kelemahan dan segala macam kekurangan. Nah, itu jenis pembagian yang kedua. Ada pembagian yang ketiga kalau kita bicara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari sisi penyematannya kepada Allah. Jadi ada nama-nama yang kita sematkan, kita berikan, kita tetapkan untuk Allah berdasarkan Quran dan As-Sunnah secara mandiri. Nama-nama ini mandiri, artinya mandiri, tidak perlu menyebutkan lawannya. Misalnya Allah, itu Allah saja. Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman saja, tidak perlu kita sebutkan lawannya. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu tidak perlu kita sebutkan lawannya. Tetapi ada sebagian yang memang dia tidak dinamakan dengannya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menyebutkan lawannya. Karena kalau tidak disebutkan lawannya, maka dia menjadi terkesan maknanya lemah. Coba kita lihat penjelasan beliau. Wa minha ma la yutlaqu 'ala Allahi illa ma'a muqabilihi. Yaitu jenis dari nama-nama Allah yang kita tidak mutlakkan untuk Allah kecuali kita menyebutkan lawannya. Di sini beliau banyak sekali menyebutkan, diantaranya misalnya Ad-Dar An-Nafi', yang maha mendatangkan keburukan, tapi harus disebut yang maha mendatangkan manfaat. Atau Al-Khafid Ar-Rafi', yang maha merendahkan dan meninggikan. Al-Mu'ti Al-Mani', yang maha memberi dan menahan. Ini satu paket. Satu paket, tidak bisa kita ambil satunya saja, apa namanya, karena akan terkesan ada makna yang lemah. Misalnya kita katakan Allah Al-Mani', misalnya, tidak bisa. Tapi Al-Mu'ti Al-Mani', dialah yang maha memberi dan dia yang maha menahan. Karena memang Allah itu Al-Qadir, maka dia yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Yaf'alu ma yurid, Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia inginkan. Ini dari sisi yang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pun sudah membahas di pertemuan yang lalu bahwasanya kalau kita menyederhanakan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, maka kita harus menitikberatkan kepada dua pembahasan, bahwa kaitannya dengan sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Apa itu? Zatiyah, ada sifat fi'liyah. Ini sudah kita bahas, ya. Adapun contoh sifat zatiyah sudah banyak. Misalnya ada Allah berfirman bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah itu terbuka, itu surat Al-Maidah ayat 64, itu menceritakan zatnya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu akan binasa, ya halik akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang zat. Bagaimana Allah a'lam bissawab. Ya, nusbituhu kama jaa fil kitabi was sunnah. Kita menetapkannya sebagaimana datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kita tidak mentakwil, mengubah-ubah maknanya kepada makna yang lain. Ya, dan kita pun tidak mentakyif, menanyakan bagaimana. Kita pun tidak mentahrif, mengubah maknanya, mengubah lafaznya misalnya. Kita pun tidak melakukan tamthil, menyerupakan. Kita pun tidak mentaktil, menolak sebagian dari nama-nama Allah. Kita menetapkan kama jaa fil kitabi was sunnah. Ya, nu'minu kullama jaa fil kitabi was sunnah ala muradillah, sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh akal atau oleh hawa nafsu atau oleh ilmu kalam atau ilmu filsafat, tidak, tetapi sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A antum a'lamu amillah, ini firman Allah dalam Al-Qur'an. A antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu tentang Allah ataukah Allah? Ya Allah, ya, yang lebih tahu tentang Allah ya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling tahu tentang Allah siapa? Adalah baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitupun di surat Ar-Rahman yang sering kita baca, ya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Ar-Rahman ayat ke-27, dan kekallah wajah Rabbmu, ya apa namanya, pemilik kemuliaan, ya Allah maha mulia lagi maha dermawan. Begitupun Allah berfirman surat Al-Kahfi ayat 26, absir bihi wa asmi', betapa betapa terang penglihatannya, absir bihi wa asmi', dan betapa tajam pendengarannya. Nah, ini sifat-sifat apa ini? Contoh-contoh sifat zatiyah. Begitupun di dalam As-Sunnah banyak sifat-sifat zatiyah. Misalnya ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah berkata hijabuhun nur, hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasyafahu, yang mana seandainya cahaya itu disingkap, la akhraqat subuhati subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi, maka akan terbakar semua ya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hijabnya itu dibuka, maka akan terbakarlah semua yang nampak, yang dilihat oleh Allah, padahal tidak ada sesuatu pun yang terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam hadis ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, lalu dikatakan yaminullah mala'a la taghiduha nafaqah, tangan kanan Allah itu penuh, tidak berkurang sama sekali karena dia menafkahi makhluk-makhluknya. Sahaul laili wan nahar, dia maha dermawan di waktu siang dan malam. Ara'aitum ma anfaqa mundhu khalqis samawati wal ard, kata Nabi. Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang Allah berikan kepada makhluknya semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dia memberikan segala sesuatu untuk makhluknya dan itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di tangan kanannya. Wa arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya Allah ada di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-fidh wal qab, dan di tangan yang lain dia memberikan dan dia menahan. Yarfa'u wa yakhfad, dan dia mengangkat dan merendahkan. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Begitupun dalam hadis yang lain, masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah menjelaskan tentang Dajjal, ya Rasulullah berkata innallaha la yakhfa alaikum, sesungguhnya Allah itu tidak samar bagi kalian. Innallaha laisa bi'awar, ya. Sesungguhnya Allah tidak buta. Jadi kalian jangan tertipu kalau nanti ada makhluk yang namanya Dajjal mengaku bahwa dia adalah Allah. Jangan tertipu. Ya, karena kenapa? Innallaha la yakhfa 'alaikum. Allah itu bukanlah sesuatu yang samar bagi kalian. Dia itu adalah Al-Basir yang Maha Melihat. Wa innahu laisa bi'awar. Ya inna rabbakum innallaha laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah tidak buta, sedangkan Dajjal buta. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat melihat untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, sambil dalam riwayat yang sahih, sambil Nabi Muhammad memegang tangannya. Innallaha laisa bi'awar, begini. Sesungguhnya Allah tidaklah buta. Artinya ini Rasul sedang menjelaskan sifat apa tadi? Fi'liyah atau dzatiyah. Ini disebut dengan sifat-sifat apa? Dzatiyah. Sifat yang menceritakan tentang apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innakum la tad'una asam wa la ghaiban, tad'una samian basiran qariban. Sesungguhnya kalian tidak menyeru Tuhan yang bisu, ya, Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak. Tetapi kalian sedang menyeru Allah Subhanahu wa taala samian, yang maha mendengar, basiran, yang maha melihat, qariban, dan maha dekat. Nah, ini kan sederhana, ya. Ternyata kalau kita mempelajari akidah sesuai Quran dan Sunnah, sederhana, mudah. Ya. Jadi apa-apa yang ditetapkan oleh Quran dan Sunnah, nuthbituhu kama ja'a. Kita menetapkannya sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin, begitupun misalnya dalam hadis, ya, yang sahih riwayat Imam Ibn Khuzaimah dan yang lainnya, dikatakan Rasulullah bersabda, idza aradallahu an yuhya bil amri takallama bil wahyi. Sesungguhnya Allah apabila hendak mewahyukan sesuatu, takallama bil wahyi, maka Allah akan berbicara dengan wahyu tersebut. Artinya disampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada para nabi. Ya, di situ ada sifat zatiyah, yaitu kalam. Bahwa di antara sifat Allah adalah al-kalam, Dia maha berbicara. Begitupun dalam riwayat yang lain, ya, hadis yang menceritakan tentang hari al-ba'ats, yaitu hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Maka Nabi Adam pun berkata, labbaik, ya, labbaik, kami mendengar, ya Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Itu beberapa contoh dari sifat-sifat apa tadi? Zatiyah. Baik dari Al-Quran ataupun dari apa? As-Sunnah. Sekarang kita ingin memasuki, ini sudah kita bahas, tapi karena pembahasan setelahnya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan sebelumnya, kita ingin murojaah agar kita sebelum memasuki pembahasan yang baru, kita sudah ingat pembahasan-pembahasan sebelumnya. Di poin nomor 61 dari kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, beliau akan menyebutkan kepada kita dalil-dalil terkait dengan sifatul af'al minal kitab, yaitu sifat-sifat terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah yang ada dalam Al-Quran. Jadi Allah ini di dalam Al-Quran tidak hanya disifati secara zatnya. Tadi yang kita bahas itu ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengabarkan kepada kita semua tentang zat Allah. Dari mulai tadi apa, wajah, mendengar, melihat, berbicara, ya, tangan dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan zat. Sekarang kita ingin melihat dalil-dalil Quran yang menceritakan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, "Tsummastawa ilas sama'." Kemudian Allah beristiwa ya ke langit. Ya Allah beristiwa. Aduh, apa itu Ustaz istiwa? Ya jangan tanya ke saya apa itu istiwa. Tanya Ibnu Abbas, tanya Ibnu Umar, tanya Ibnu Mas'ud, tanya Ubay bin Ka'ab. Ya ini apa namanya? Ulama para ahli tafsir ya. Kalau kita ya hanya menyampaikan bahwasanya di Al-Qur'an ada khabar bahwa Allah itu istiwa, Allah itu summastawa ilas sama, Allah istawa ilas sama, Allah itu di atas langit, Allah naik, dia maha tinggi, ya dia maha tinggi di atas semua makhluknya, ya Allah di atas semua makhluknya, dia maha tinggi. Itu ada di Al-Baqarah 29. Ini berarti menceritakan sifat istiwa. Jadi Allah disifatkan dengan sifat istiwa ya, dan itu banyak di Al-Qur'an 7 kali ya, ada 7 ayat yang menceritakan tentang istiwa. Salah satunya di surat yang sering kita baca, surat Thaha ya, "Tsummastawa 'alal 'arsy", kemudian dia beristiwa di atas arsy. Begitupun di Al-Baqarah 210 Allah berfirman, "Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah." Di sini ayat yang ingin kita garis bawahi adalah ayyatiyahumullah. Allah datang menemui mereka. Yaitu Allah datang menemui manusia kelak pada hari kiamat untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, apa namanya? Permasalahan manusia. Mereka akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara perbuatan Allah adalah Allah itu datang. Ya, Allah datang kelak menemui hamba-hambanya pada hari kiamat. Begitupun dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perbuatannya, wa ma qadarullaha haqqo qadrihi, dan mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya, wal ardu jami'an qabdathuhu yaumal qiyamah, padahal bumi itu seluruhnya Allah genggam, was samawati matwiyatun biyaminih, dan apa 7 lapis langit itu Allah gulung di tangan kanannya. Ini perbuatan Allah. Allah menggenggam ya bumi kelak pada hari kiamat, dan Allah menggulung langit pada hari kiamat. Ini perbuatan. Begitupun di antara perbuatan Allah diceritakan dalam surat Sad ayat 75 Allah berfirman, "Wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Ini pertanyaan Allah kepada iblis ya. Wa ya iblis ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Begitu. Kalau ahlu sunnah memahami tangan ya tangan. Sebagian kelompok memahami tangan kekuasaan. Kalau tangan diartikan kekuasaan, tentunya Adam tidak punya keistimewaan dibandingkan iblis. Karena iblis pun diciptakan dengan kekuasaan. Kalau seandainya kita terjemahkan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Maka iblis pun akan berkata, ya, kalau engkau ciptakan Adam dengan kekuasaanmu, aku pun sama. Engkau ciptakan dengan kekuasaanmu ya Allah. Begitupun arsy ya, sebagian mengartikan istaulah artinya menguasai. Kalau kita istawa ya, artinya bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Tapi sebagian kelompok mengatakan istaulah menguasai, tidak ada istimewanya karena Allah menguasai segala sesuatu. Ya. Dan kalau menguasai berarti sebelumnya ada yang menguasai, baru Allah kuasai. Ya, dalam bahasa Arab kalau kita baca penjelasan para ulama seperti itu. Oleh karenanya ya jangan kitalah yang berdebat. Kalau kita berkata oh istiwa itu artinya berkuasa, man minas salaf, man min haula'is sahabah, man qala bihadzal qaul. Siapa di antara para sahabat yang mengatakan bahwa istiwa artinya menguasai? Apakah Ibnu Abbas, apakah Ibnu Umar, ataukah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, atau Ubay bin Ka'ab misalnya, atau Ibnu Umar, atau Aisyah, atau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, siap? Kalau kita sendiri yang ingin berpendapat seperti itu, ya tidak bisa. Ini masalah akidah. Ya, ini bukan masalah ijtihadiyah. Ya. Ini masalah yang sifatnya tauqifiyah. maka kita kenapa harus dikembalikan kepada para sahabat yang mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi, dan mereka adalah orang-orang yang langsung menuntut ilmu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Itu contoh-contoh ayat yang menceritakan tentang af'alullah. Af'al jamak daripada fi'l. Fi'lun, af'alun, af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Ada lagi kalau kita lihat di sini pertanyaan nomor 62, kata beliau, ma mithalu sifatil af'ali minas sunnah. Apa contoh-contoh sifat-sifat af'al, yaitu sifat Allah, tentang sifat perbuatan Allah itu apa saja yang ada di dalam as-sunnah. Coba kita lihat. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menceritakan tentang perbuatan Allah adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidhi, Ad-Darimi, Imam Malik dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah bersabda, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Sesungguhnya Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia apabila tinggal tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi apa ini perbuatannya? Yaitu nuzul, Allah turun. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam bissawab. Nuthbituhu kama ja'a fil kitabi was sunnah. Kita menetapkannya sebagaimana datangnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Dan kita tidak mentakwil dan tidak menyamakannya. Sebagian orang mengatakan Allah turun dari yang paling tinggi ke langit dunia, berarti di atasnya ada langit kedua, ketiga, keempat. Nah, itu karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, kalau saya yang turun dari lantai 7 ke lantai 1, ya di atas saya ada 6 lantai. Tapi kan Allah tidak seperti itu. Allah itu akbar. Apa itu akbar? Besar. Ya. Wassamawatu matwiyatun biyaminih. Sedangkan langit itu digulung oleh Allah di tangannya. Bagaimana kita ingin mengatakan Allah diliputi oleh langit kedua, ketiga, keempat? Maka ini jangan pakai, kalau kita samakan Allah dengan makhluk, ya begitu. Ya jangan disamakan Allah dengan makhluk. Turun, ya turun. Bagaimana turunnya? Ya apa urusan Anda tahu bagaimana? Ya ini masalah khabariyah, masalah khabar, sekedar kita tahu dan kita imani. Ya. Begitupun ma'asyiral muslimin, dalam hadis dikatakan bahwa Allah itu datang kelak, ya, fayatiyahumullah, ya, fi suratihi allati ya'rifuna. Allah pun datang menemui penduduk surga dalam rupa yang mereka sudah tahu. Fayaqul, maka Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Fayaqulun, maka mereka pun menjawab, anta rabbuna, betul, engkau adalah Rabb kami. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Allah mensifati dirinya datang. Ya. Begitupun di dalam riwayat yang lain dikatakan, inna allaha yaqbidu yawmal qiyamatil ard wa takunus samawat biyaminihi. Allah akan menggenggam kelak pada hari kiamat bumi dan langit ada di tangan kanannya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman setelah itu, anal malik, akulah raja, ya. Adakah raja selain dariku, ya. Begitupun dalam riwayat dikatakan, lamma khalaq, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, semuanya Bukhari Muslim. Apakah kita ingin menolak semua hadis-hadis ini? Ya, masya Allah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, riwayat Imam Tirmidzi, Ahmad Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Lamma khalaqallahu al-khalqa, tatkala Allah menciptakan makhluk, kataba biyadihi ala nafsihi, Allah menuliskan dengan tangannya atas dirinya, anna rahmati taghlibu ghadabi, bahwasanya rahmatku mengalahkan kemurkaanku, kata Allah. Nah, ini perbuatan Allah, dia menuliskan atas dirinya, menetapkan atas dirinya, itu af'alullah alladhi ja'a allati qad ja'a khabaruha fil kitabi was sunnah, yang telah datang berita tentangnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa nahnu, dan kita beriman kepada semua yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kita tidak mentakwil, tidak mengubah-ubah, kita tidak mentahrif, mengubah-ubah lafaznya, kita tidak mentamtsil, menyerupakan Allah, kita pun tidak mentakyib, menanyakan bagaimana, mentaktil, menolak, pokoknya beriman sebagaimana datangnya, ya, sebagaimana yang ada dalam Quran dan Al-Hadis, ya. Dan kita memahami itu semua dengan apa-apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan ini bisa kita perdebatkan, ini bisa kita pertanggungjawabkan, bahwa penjelasan yang kita sampaikan ini kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sesuai dengan apa-apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, artinya mereka tidak mengubah-ubah agar sesuai dengan akal mereka. Sebagian orang begitu, Allah turun, aduh, langsung dia masukkan ke dalam akalnya, dia katakan kalau turun pasti seperti ini. Dia analisa dan dia yang menentukan ini cocok atau tidak. Pada akhirnya dia bilang enggak cocok. Maka lalu apa? Kalau ditolak bisa bahaya. Akhirnya mereka enggak akan berani mengatakan menolak, mereka katakan kita ta'wil. Kita maknanya kita apa? Kita sorful makna, kita palingkan maknanya kepada makna yang lain. Walaupun terkadang makna yang mereka gunakan itu ya masih ada kemungkinan secara bahasa, tetapi hukum asalnya al-aslu fil kalam ala haqiqatihi. Hukum asal dari satu ucapan ya sesuai dengan hakikat penggunaannya secara bahasa. Sebagaimana ucapan Imam Malik yang sudah sering kita ulang ya. Ketika ada muridnya yang berkata, ya Imam, ma ma'nal istiwa? Wahai Imam, apa sih arti dari istiwa? Itu pertanyaan yang sering kita ulang-ulang. Maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ya maklum, kita sudah tahu semua, dalam bahasa Arab artinya bersemayam. Wal kaifu majhul, adapun bagaimana Allah beristiwa majhul, tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman kepadanya wajib. Ya, dalil Quran sunnah banyak, nanti akan kita sebutkan ya, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang sifat ulu. Ternyata sifat ulu artinya tinggi, itu maknanya banyak. Ada ulu fauqiyah, ada ulu qahriyah, ada ulu apalagi sya'niyah, itu ada banyak nanti. Jadi Allah itu maha tinggi dalam semua maknanya. Baik secara zatnya dia maha tinggi, sifatnya juga maha tinggi, kekuasaannya pun tinggi dan sempurna. Itu akan kita bahas nanti. Dan dalilnya banyak. Dari Quran sunnah ya banyak sekali dalilnya. Yang apa enggak bisa ditakwil. Saking banyaknya mustahil untuk ditakwil. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun dalam hadis lagi-lagi riwayat Bukhari dan Muslim. Dari tadi Bukhari Muslim. Karena ya ini masalah akidah, enggak main-main ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ya, inna Allah astofaka bikalamihi. Wahai Musa, kata Nabi Adam, Allah telah memilihmu bikalamihi, yaitu Allah mengajakmu berbicara. Wa khattalaka taurata biyadih, dan Allah telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Allah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka al-kalam dan sifat tangan, yad, itu dua-duanya sifat zatiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, begitupun yang lainnya, dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil lail, Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musian nahar, agar hamba-hambanya yang maksiat melakukan keburukan di siang hari bertobat kepada Allah. Artinya Allah ampuni. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musian lail, karena Allah hendak memberikan taubat kepada orang-orang yang melakukan kejelekan di malam hari. Jelas ma'asyiral muslimin. Baik, ini poin-poin yang yang ingin kita bahas. Insyaallah ini pertemuan pertama kita di bulan Syawal yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, kitab yang kita gunakan hari ini adalah kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik untuk bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.